السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب بيان شيء من أنواع السحر. باب ركوتنيا باب بيان شيء من أنواع السحر. باب penjelasan tentang macam-macam sihir. Berarti selesai bab tentang hukum sihir tadi. Sekarang masuk pada bab berikutnya tentang jenis-jenisnya. Qala al-musannif rahimahullahu taala, babu bayan syai'in min anwa'is sihir. Qultu dhikra syai' aw dhakara syarih huna syai'an min al-khawariq wa karamatil awliya وذكر ما اغتر به كثير من الناس. Di dalam bab ini disebutkan oleh pensyarahnya tentang beberapa khawarikil adah, keanehan-keanehan yang luar biasa. Luar biasa bukan menakjubkan, luar biasa maknanya keluar dari kebiasaan. Keluar dari kebiasaan. Dan juga beliau akan menyebutkan nanti karamat, juga perkara yang luar biasa, keluar dari kebiasaan, tetapi terjadi pada orang-orang yang saleh dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara maghtarra bihi katsir minan nas. Dan pensyarah juga akan membahas tentang apa-apa yang sering salah paham manusia, mengira bahwa itu adalah karamatul awliya, keramat-keramat para wali, ternyata itu adalah ahwalu syaitaniyah, permainan syaitan. Allati gharrat katsiran minal awami wal juhal, yang sering menipu orang-orang awam dan orang-orang bodoh. Wa dhannu annaha tadullu ala wilayah, mereka mengira bahwa itu menunjukkan kewalian. Man jarrat ala yadihi, apa yang terjadi pada tangannya dianggap itu tanda-tanda kewalian. Kalau tidak punya keanehan, dikatakan bukan wali. Wali harus punya keanehan. Mimman huwa min aulai syaitan, yang ternyata orang-orang yang punya keanehan tadi bukan wali, tetapi justru wali syaitan. La min auliai rahman, bukan wali-wali Allah yang maha rahman. Sehingga Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah menulis satu kitab khusus, Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'is Syaitan, pembeda antara wali-wali Allah dengan wali-wali syaitan. Awliya'ur Rahman, wali-wali Allah yang maha rahman, dan wali-wali syaitan. Ikhwan bin na'azakumullah, kata beliau, faraji'hu, silakan merujuk pada kitab tersebut, kita akan tahu perbedaannya sangat jelas. Ikhwan ibn na'azakumullah, sepintas sebutkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladziina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah yang maha rahman adalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan rasa takut dan rasa sedih nantinya, yaitu orang yang beriman dan bertakwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Syarat untuk dikatakan waliullah cukup dua ini. Inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah enggak akan bersedih dan enggak akan takut, yaitu orang yang beriman dan bertakwa. Tidak harus ada keanehan. Tidak harus punya sesuatu yang luar biasa. Enggak harus salat di atas air. Enggak harus main bola api. Enggak harus terbang di awan. Berbeda dengan keyakinan sebagian masyarakat muslimin yang mengatakan yang namanya waliullah harus punya keanehan-keanehan yang luar biasa, yang keluar dari kebiasaan, sehingga mereka membanggakan keanehan tersebut. Antara satu pondok pesantren dengan pondok pesantren yang lain kadang-kadang suka adu kekuatan, adu karomah katanya. Benar-benar main bola dan api menyala. Tidak terbakar kaki-kaki mereka. Ada lagi yang diuji, dan ini dari orangnya sendiri yang cerita kepada saya setelah dia taubat. Saya ketika mau lulus disuruh untuk berdiam di kuburan semalam suntuk. Diberi bekal satu pedang, satu belah atau satu bilah pedang. Nanti tiba-tiba tengah malam ada sosok yang mengerikan, saya tebas dengan pedang saya, hilang. Ada ular besar, saya tebas dengan pedang saya, hilang. Kemudian paginya guru saya menyatakan kamu lulus. Ternyata guru saya tahu semua yang terjadi malam itu. Kenapa karomah? Barakallahu fikum. Namanya karomah tidak bisa dipelajari. Yang namanya karamah bukan ilmu sihir yang dipelajari, bukan. Kalau Allah beri, saat itu terjadi. Kalau Allah tidak beri, ya enggak akan terjadi. Karamah datang tiba-tiba, datang dengan tiba-tiba tanpa direncanakan. Ikhwan ibn a'azakumullah. Seperti seseorang yang melempar batunya kepada musuhnya, tank musuhnya, cuma gak punya apa-apa kecuali apa yang bisa dilempar, tiba-tiba meledak. Kamu apakan itu? Saya gak tahu, saya hanya melempar saja, entah kena apanya. Itu namanya karoma. Dulu senjata yang masih dikocok begini pakai mesiu untuk menembak pesawat-pesawat Inggris, orang Badui sana di Saudi sana. Wama ramaita it ramaita walakin Allah rama, dia tembak. Entah kena apanya, meledak. Pesawat-pesawat Inggris balik. Ternyata mereka punya senjata api pesawat katanya. Sehingga satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah adalah Saudi. Mengapa? Karena senjata kocok tadi sambil berkata wama ra'aita it ramaita walakin Allah rama. Karena ketika tanya kepada rajanya, wahai tuan raja, ada burung-burung besi terbang di langit. Rajanya hanya bertanya, aina Allah. Kata Badui tadi, Allah fis sama. Tinggi mana burung-burung besi tadi dengan Allah Ta'ala? Allah a'la wa ajal, kata si Badui tadi. Allah lebih tinggi, lebih mulia. Kenapa enggak meminta kepada yang lebih tinggi? Sadaqta, engkau benar. Dia balik, ya Allah. Wama ramaita id ramaita walakin Allah rama. Tidaklah melempar ketika engkau melempar, kecuali Allah lah yang melempar. Ternyata ada yang jatuh. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Kalau Badui tadi dipanggil, coba ulangi, enggak akan bisa. Itu karamah barakallahu fikum, berbeda dengan mukjizat para nabi. Kalau mukjizat para nabi yatahadda bihi, bisa menantang. Bisa menantang. Lihat, aku punya mukjizat dari Allah. Tangannya dikeluarkan dari sakunya, bercahaya. Nabi Musa alaihissalam, dia lemparkan tongkatnya menjadi ular. Bisa yatahadda. Tetapi karamah la yatahadda bihi. Tidak bisa seorang wali menantang. Lihat saya bisa begini. Tidak ada itu ceritanya. La minas sahabah, wala minat tabi'in, wala tabi'it tabi'in, wala a'immatil muhtadin. Tidak ada. Para imam-imam yang mengatakan, nih saya punya karamah. Barakallahu fikum. Imam Ahmad rahimahullah, ketika beliau disiksa dicambuk, dipaksa harus menyatakan Quran adalah makhluk. Beliau menolak dan mengatakan tidak, Al-Quran kalamullah, Al-Quran ucapan Allah, bukan makhluk. Al-Quran ucapan Allah. Dicambuk sehingga koyak-koyak bajunya, pakaiannya, dan khawatir terlihat auratnya. Dan dia berdoa, ya Rabbi, ya Allah, jangan sampai auratku terbuka. Jagalah kemuliaanku, jagalah auratku. Yang nyambuk tadi tiba-tiba terbelalak, lari tergobok-gobok ketakutan, sampai orang-orang lain kebingungan. Ada apa denganmu? Aku melihat unta yang ganas yang akan menerkamku. Apakah itu bikinan Imam Ahmad rahimahullah? Tidak. Imam Ahmad sendiri dia tahu kenapa dia lari. Kenapa dia tiba-tiba lari? Tidak mengerti. Tapi Allah selamatkan. Itu karamah. Sehingga apa yang dipelajari di sebagian pondok-pondok, kasih tanda petik, pondok-pondok yang menganggap karamah bisa dipelajari, biasanya pondok-pondok sufi, maka itu bukan karamah, itu kerjasama dengan jin. Katanya jin muslim, walaupun jin muslim, apa boleh kita bekerjasama dengan jin-jin tadi? Allah Subhanahu wa taala melarangnya dalam Al-Qur'an, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sebagian mereka ada yang meminta bantuan dari jin-jin, maka menambah jin-jin itu sombong dan mereka bertambah dosa. Dua tafsiran tadi tidak bertentangan. Fazaduhum rahaqa, ada dua tafsir. Tafsir pertama menambah jin-jin tadi sombong. Tafsir kedua menambah orang-orang tadi dosa. Nah, dua-duanya benar. Yang tadi bertambah dosa, jinnya bertambah sombong. Ketika jin bertambah sombong, pakai syarat-syarat. Kalau mau butuh bantuan saya, ini syaratnya. Ini syaratnya. Mulai syarat puasa muti, puasa mati geni, puasa. Saya tanyakan, puasa itu buat siapa? Kalau dia menjawab buat Allah, saya katakan kalau untuk Allah, dari terbit matahari, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu puasa yang sunnah untuk Allah SWT. Bukan puasa 40 hari 40 malam. Oh dah, ini bukan untuk Allah, untuk selain Allah, untuk jin-jin tadi. Kalau untuk jin-jin tadi berarti engkau musyrik, berbuat syirik. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka nasallahu salaman afiyah. Kebanyakan orang-orang awam mengira bahwa akan dikatakan waliullah kalau punya keanehan. Dijawab oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata Imam Syafi'i, la tusaddiqhum walau yusalluna 'alal ma' hatta yutabbiqu sunnah. Saya ulangi. La tusaddiqhum walau yusalluna 'alal ma' hatta yutabbiqu sunnah. Jangan percaya pada mereka walaupun bisa salat di atas air sampai mencocoki sunnah. Ukurannya tatbiqu sunnah. Ukurannya adalah sunnah. Dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan beliau katakan benar Imam Syafi'i. La tusaddiqhum walau yusalluna 'alal ma' wa yatiru fil hawa, ditambah oleh beliau. Betul Imam Syafi'i. Jangan percaya pada mereka walaupun salat di atas air atau terbang di langit sampai mencocoki sunnah. Teman saya tadi, mudah-mudahan yusabbithu ala tauhid wa sunnah wa yahdihi. Semoga saya tidak bertemu lagi sekarang, entah di mana. Kata beliau, guru saya Ustaz, kalau waktu salat terbang dan murid-muridnya lihat semua, katanya pergi ke haram. Kamu lihat? Lihat Ustaz. Sungguh-sungguh melihat. Melihat tiba-tiba cuk begitu terbang. Ya berarti permainan jin, saya bilang begitu. Berarti permainan jin. Ala kulli hal, di waktu mana Anda bilang? Waktu Saudi atau waktu Indonesia bagian barat? Atau waktu Indonesia bagian timur? Atau waktu Indonesia bagian mana? Waktu kita Ustaz. Ya salah. Keliru, kalau mau sholatnya di Saudi, harusnya waktunya waktu Saudi dong. Jangan waktu sini, duhur, bang. Di sana jam berapa kalau duhur? Ikhwan ibn a'azakumullah. Yang lain lagi menjawab bahwasanya guru saya itu terlalu selalu mengurung diri di kamar, katanya sholat di haram. Sama saja. Ana bilang jangan percaya pada mereka hatta yutabbiqus sunnah, sampai mencocoki sunnah. Sunnahnya adalah sholat di masjid berjamaah bersama kaum muslimin, tidak mencari yang jauh-jauh di sana. Sunnahnya pada waktu-waktu sholat. Kalau dia ke Saudi waktunya bukan waktu sholat, gak tepat, gak pas. Banyak menyelisihi sunnah, maka jelas itu bukan karomah. Bukan karomah. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita baca ucapan musannif rahimahullah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Qala Ahmad haddatan Muhammad ibn Ja'far. Qala haddatan Auf. Qala haddatan Hayyan ibn al-Ala. Qala haddatan Qatan ibn Qubaysa. An abihi annahu sami'an nabi. Bahwasannya beliau mendengar Nabi SAW bersabda, innal iyafah wattar wattiyarah minal jibti. Sesungguhnya al-iyafah at-tarq wattiyarah minal jibti. Qala Auf, berkata Auf, al-iyafah adalah zajrut tayr, menghalau burung. Wattar adalah al-khattu biqat yukhattu fil ardi, garis-garis yang digaris-garis di tanah. Wal jibtu, qala al-Hasan, rinnatu syaitan, dengungan syaitan. Isnatuhu jayyid, sanadnya bagus. Dikeluarkan pula oleh Abu Dawud dan Nasa'i dan Ibn Hibban dalam sahihnya al-Musnad minhu. Ikhwan ibn a'azakumullah, Abu Dawud meriwayatkan bi isnadin hasan, dengan sanad yang hasan. Hadis ini menunjukkan jenis-jenis sihir. Yang satu disebutkan iyafah, menghalau burung. Burung dihalau, kemudian dia bisa baca. Katanya, kalau gini berarti akan terjadi malapetaka. Kalau begini berarti akan selamat. Kalau begini kita harus pulang. Kalau begitu kita harus berangkat dan seterusnya. Mereka memiliki tafsir-tafsir. Yang kedua, al-khat, menggaris-garis di tanah dengan garis-garis dan kemudian menebak nasib seseorang. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, huwa Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. Wa Muhammad ibn Ja'far, sedangkan Muhammad ibn Ja'far huwa al-mashhur bi Gundar. Dia rawi yang dikenal dengan Gundar, namanya Muhammad ibn Ja'far. Al-Hudali al-Basri. Thiqatun mashhur, seorang rawi yang thiqah, terpercaya dan dikenal. Meninggal sanata sittin wa mi'atain, meninggal pada tahun 206 Hijriah. Sedangkan Auf, dia adalah Ibnu Abi Jamilah dengan difathahkan di jim, Al-Abdi Al-Basri. Al-Ma'ruf bi'Auf Al-A'rabi, beliau dikenal dengan panggilan Auf Al-A'rabi. Thiqatun, beliau juga thiqah, terpercaya. Meninggal pada sanata sittin au sab'in au arba'in. Meninggal pada tahun 47 atau 46. Walahu sittun wa samanuna sanah, dalam keadaan berumur 86 tahun. Sedangkan Hayyan ibn al-Ala bittahtiyah, dengan dua titik di bawah, Hayyan bukan Hibban. Hayyan ibn Mukhariq, Abul Ala al-Basri, kunyahnya Abul Ala al-Basri. Kedudukan beliau dalam riwayat makbul, diterima riwayatnya. Wa qatan, difathahkan pada qaf dan ta bi fathataini, adalah Abu Sahal al-Basri, juga seorang yang saduq. Berarti rawi-rawinya disebutkan satu persatu, antara thiqah, thiqah, kemudian makbul dan saduq. Tidak ada yang dhaif rawi-rawinya. Qauluhu an abihi, ucapannya tadi dari bapaknya, yaitu Qubaysah, atau disebut dengan fathah di awalnya, kemudian dengan didomahkan mimnya, dengan difatahkan qafnya, qabisah. Ibnu Mukhariq didomahkan mimnya. Abu Abdullah Al-Hilali, beliau adalah sahabiyun, seorang sahabat yang mulia yang tinggal di Basrah. Qauluhu, ucapannya dalam hadis, innal iyafah wat tar wat tiyarah minal jin. Qala Auf, al-iyafah adalah zajrut tayr. Zajrut tayr wat tafa'ul bi asma'iha wa asfatiha wa mamarriha. Bukan hanya dengan terbangnya ternyata. Kata beliau, kata Auf, mereka menebak-nebak nasib dengan terbangnya, dengan nama-nama burungnya, dengan suara-suaranya dan arahnya. Kalau burung gagak berarti akan ada yang mati. Nah, kalau ada burung hantu berarti akan ada ini. Kalau ada kupu-kupu masuk rumah berarti akan ada tamu. Ini semua minas sihir atau minal jibti. Minal jibti. Wahuwa min adatil Arab, dan itu kebiasaan orang Arab jahiliyah dulu. Wa kathur fi ash'ariha, dan banyak sekali dalam syair-syair mereka. Yuqal, misalnya dikatakan afa ya'ifu aifan, ay idza zajara wa hadatha wa dhanna. Kalau seorang dikatakan afa ya'ifu aifan, artinya dia menebak-nebak dengan kejadian-kejadian tertentu, apakah dengan burung atau dengan yang lainnya, dengan burung atau dengan toke. Berangkat, jangan. Berangkat, jangan. Berangkat, berarti berangkat. Kalau jangan, gak jadi berangkat. Lu manusia yang mulia diatur sama toke. Rendah sekali. Ini barakallahu fiikum. Karena mereka menganggap bahwa kalau sampai begini berarti akan sial. Kalau engkau tetap berangkat akan terjadi kecelakaan, akan terjadi musibah, akan terjadi begini dan begitu. Pada burung, jenis-jenis burung ataupun yang lainnya. Itu yang pertama, namanya iyafah. Yang kedua, attar. Al-khat yukhattu fil awd, garis-garis di tanah. Demikian ditafsirkan oleh Auf, wa huwa kadzalik, dan memang demikian. Disebutkan dalam Gharibil Hadis, kitab Ibnu Al-Athir rahimahullah, huwa ad-darbu bil hasa, menebak-nebak dengan kerikil-kerikil. Alladhi yaf'aluhu an-nisa, yang biasanya dilakukan oleh para wanita. Ambil kerikil, dicoret-coret, kemudian diangkat, diginikan lagi, kemudian ditebak, engkau akan begini, engkau akan begitu, engkau akan celaka, engkau akan mati. Ya benar, semua orang akan mati. Gak usah pakai pasir, gak usah pakai kerikil, engkau akan mati. Semua orang akan mati. Ini barakallahu fikum, permainan-permainan mereka untuk menebak-nebak nasib. Wa amat tiarah, adapun tiarah, fayatil kalam alaiha fi babiha insyaallah, akan dibahas secara khusus pada babnya tersendiri. Bab at-tiarah. Kalimat tiarah ini mencakup semuanya. Karena maknanya tiarah adalah menebak-nebak nasib dengan sesuatu. Sehingga bisa dengan burung, bisa dengan tanggal, tanggal 13 akan bahaya, atau dengan hari, hari ini hari Kamis bahaya, atau hari ini, atau bulan, bulan Safar itu bulan musibah, bulan banyak bencana, dan seterusnya. Atau dengan berbagai macam benda-benda yang lain. Menganggap sial pada sesuatu dengan tebakan-tebakan tadi, itu semua at-tiyarah. Wa fi hadzal hadis anna hadhihi al-asya' min al-jibti, disebutkan dalam hadis ini bahwa semua itu termasuk al-jib. Ma huwa al-jib? Ay as-sihr, itu termasuk sihir. Jangan main-main sihir. Qala al-qadhi, berkata qadhi, wal-jibtu fil asl, al-jibtu pada asalnya atau makna asalnya adalah al-fashal, kegagalan. Alladzi la khaira fihi, yang tidak ada kebaikan padanya. ثم استعير لما يعبد من دون الله, kemudian dipakai untuk semua yang diibadahi selain Allah disebut jibt, dan termasuk sihir dan tukang sihir dengan kalimat jibt. Berarti makna jibt bisa sihir, bisa semua yang tidak ada faedah padanya, dan bisa tukang sihir dan sihirnya disebut al-jibtu. Qala al-Hasan, qala al-Hasan rannatu syaitan. Qultu dzakara Ibrahim ibn Muhammad ibn Muflih. Demikian disebutkan oleh Ibrahim ibn Muhammad ibn Muflih bahwa jibtuga bermakna dengungan syaitan. Dengungan syaitan maksudnya adalah wasawis. Maksudnya adalah bisikan-bisikan syaitan atau permainan-permainan syaitan. Anna fi tafsir Baqi ibn Makhlad, di dalam tafsir Baqi ibn Makhlad disebutkan anna iblis ranna arba'a rannat, bahwa iblis bersuara atau mendengung tadi dengan empat dengungan. Rannatun hina lu'ina, dia mengeluarkan dengungan ketika dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rannatun hina uhbita, dan bersuara dengan suara tadi ketika diturunkan ke bumi, dikeluarkan dari jannah. Wa rannatun hina wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga ranna bersuara dengan dengungan tadi ketika lahirnya seorang anak laki-laki dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warannatun hina nazalat Fatihatul Kitab, dan dia juga bersuara ketika diturunkannya Al-Fatihah. Wallahu taala a'lam. Demikian dikeluarkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam tafsirnya Ad-Durrul Manthur, dan juga Tabrani dalam Mu'jamul Awsat dari Abu Hurairah. Dikatakan oleh Al-Haythami rijaluhu rijalus sahih, rawi-rawinya adalah rawi-rawi yang thiqah yang dipakai dalam kitab-kitab sahih. Naam. Berkata Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala, "Lamma la'anallahu iblis, taghayyarat suratuhu." Ketika Allah melaknat iblis, berubah bentuknya iblis. An suratil malaikah, berubah bentuknya yang tadinya bentuknya seperti bentuk malaikat, berubah. Wa ranna rinnatan, dan bersuara dengan suara tadi. Fakullu rannatin minha fid dunya ila yaumil qiyamah. Fakullu rannatin minha fid dunya, maka semua dengungan tadi dari iblis itu di dunia sampai nanti pada hari kiamat. Sebelum dilaknat tidak seperti itu iblis. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, juga dinukil dalam Durrul Mansur, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya di dalam Lataif Al-Ma'arif. Juga dari Sa'id bin Jubair diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, lama fataha Rasulullah sallallahu Makkah, ketika Rasulullah SAW membuka negeri Makkah, ranna iblis rannatan, iblis bersuara dengan satu suara yang berkumpul padanya seluruh tentaranya. Demikian diriwayatkan oleh Al-Hafidh Ad-Diya dalam kitab Al-Mukhtarah. Diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim disebutkan lakin Abu Dawud rahimahullah rawahu bi isnadin khas, tapi Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad yang lain. Wallahu taala a'lam. Berarti apa itu ranin rannah? As-saut, suara. Wa qad ranna yarinnu raninan, wa bihadza yadhhar ma'na qaul al-Hasan rahimahullah. Dengan ini jelaslah mana ucapan Al-Hasan tadi bahwa makna jib adalah suara syaitan. Ikhwan ibn a'azakumullah, disebutkan di dalam Al-Quran bahwa Allah menantang iblis. Wastafziz man istata'ta minhum bisautik wa ajlib 'alaihim bi khaylika wa rajlik wa'idhum. Kata Allah, silakan, mengatakan pada iblis, wahai iblis, silakan giring mereka itu dengan suaramu, bisautik, dengan suaramu. Silakan kerahkan pasukanmu yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan silakan beri janji-janji. Inna ada syaitan Inna ma yaitu syaitan, apa yang dijanjikan oleh syaitan tidak lain kecuali gurura. Wa ma ya'idukum syaitan illa gurura, tidaklah syaitan menjanjikan kecuali janji-janji palsu. Khana bin na'azakumullah, maka rinnah juga maknanya saut, tetapi lebih sering bermakna suara dengungan atau suara binatang atau suara sesuatu makhluk-makhluk hasyarat. Tetapi tentunya yang dimaksud adalah suara bisikan syaitan. Karena disebutkan dalam tafsir ayat tadi, wastafziz man istata'ta minhum bisautik, silakan giring mereka dengan suaramu. Dalam tafsirnya suara syaitan adalah syair-syair, nyanyian-nyanyian, seruling, musik-musik. Ini semua disebut sautus syaitan. Dan tafsir tadi tidak bertentangan yang satu dengan yang lain. Karena memang disebutkan tafsir seperti itu, tafsir tanawwu', bukan tadad. Tafsir berbeda tapi tidak bertentangan. Tanawwu', artinya sautu syaitan mencakup semua itu. Suara-suara kufur, suara-suara syirik, suara-suara yang menyesatkan, suara-suara yang memberikan syubhat-syubhat, termasuk juga syair-syair, dendangan-dendangan, lagu-lagu, nyanyian-nyanyian yang bawa kepada kemaksiatan. Mari berpacaran, mari berpacaran. Sautu syaitan. Iya kan? Sudah jelas. Maknanya jelas itu suara syaitan. Karena mengajak kepada kemaksiatan. Juga caranya, cara yang dilarang, haram. Karena Rasulullah SAW menyatakan bahwa nanti akan berani-berani umatku yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azib. Nanti mereka akan berani-berani menghalalkan sutra bagi laki-laki, zina, wal harir, saya ulangi, hira, wal harira, wal khamra. Mereka berani menghalalkan zina, menghalalkan sutra bagi laki-laki, menghalalkan khamr, dan menghalalkan ma'azif. Ma'azif itu alat-alat musik dengan pasti tidak ada makna lain. Dan ini dalam riwayat Bukhari. Barakallahu fiikum. Kalau menghalalkan berarti tadinya haram. Berarti tadinya haram. Dan memang mereka sebagaimana diberitakan oleh Nabi benar-benar terjadi. Mereka menghalalkan zina dengan alasan katanya mut'ah. Kata Syiah Rafidhah. Padahal sudah diharamkan pada akhirnya oleh Rasulullah SAW ila yaumil qiyamah. Atau dengan alasan kalau suka sama suka tidak ada yang terdolimi. Semuanya suka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian mereka menghalalkan sutra, sudah terjadi pula. Karena mereka berkata, "Qul man harrama zinatallah?" Dalam Al-Qur'an dikatakan, siapa yang berani mengharamkan zinatallah? Sutra kan perhiasan dari Allah. Kenapa dilarang? Astagfirullah. Mengadukan antara ayat dengan hadis. Padahal tidak akan bertentangan. Semua perhiasan silakan, kecuali yang dilarang. Itu sudah sangat jelas walhamdulillah. Demikian pula menghalalkan khamr, yusammunahu bighairi ismih, menamakannya dengan nama-nama lain. Ini bukan khamr, ini anggur beranak untuk membantu ibu-ibu yang beranak. Ternyata yang minumnya anak muda di pinggir gang. Padahal tulisannya anggur beranak. Penghangat badan, obat apalagi, segala macam julukan-julukan yang sesungguhnya itu adalah khamr, yusammunahu bighairi ismih. Yang keempat, alat-alat musik. Mengatakan enggak ada dalam Quran, kata siapa enggak ada? Hadis ayat tadi, wastafziz man istata'ta minhum bisautik. Sautik kata Abdullah bin Mas'ud adalah seruling syaitan. Mau apa? Belum lagi ayat yang lain yang menyatakan dengan kalimat yang lebih mengarah, wa minan nas man yashtari lahu al-hadithi liyudilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang menjual ucapan kosong untuk menyesatkan manusia. Ucapan kosong yang dijual apa kira-kira? Lagu-lagu, nyanyian-nyanyian yang menyesatkan, yang mengajak kepada kemaksiatan dan yang sejenis itu. Kembali kepada kita, ala kulli hal, dikatakan bahwa suara syaitan itulah al-jibtu. Termasuk suara syaitan adalah yang menebak-nebak nasib, yang sering ada di pinggir jalan ketika muludan di beberapa pasar-pasar malam. Ada yang bawa burung gelatik, ada yang pakai kartu, ada yang pakai tongkat, ada yang pakai batu, pakai kerikil, ada yang pakai macam-macam. Semua itu kata Nabi al-jibtu. Al-jibt adalah sihir atau suara syaitan. Silakan ambil kartunya. Oh, kamu akan begini, kamu akan begitu. Lihat tangannya, garis kalau. Oh, kamu akan begini, kamu akan begitu. Lihat, dikeluarkan burungnya. Keluar burungnya mengambil kartu, dibuka. Oh, kamu akan begini, akan begitu. Ada sautu syaitan, tasma'. Itu suara syaitan, jangan didengar. Jangan terpengaruh, jangan gelisah. Wah, ternyata saya akan. Jangan dipikirkan dan jangan kamu dengarkan. Jangan tanya. Siapa yang tanya pada mereka, apalagi saddaqahu, terancam dengan ancaman berat. Siapa yang bertanya kepada kahinan, fasaddaqahu, kemudian percaya, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa li Abi Dawud ibn Hibban fi sahihihi wa lam yadhkur at-tafsir alladhi fassarahu bihi Auf, enggak disebutkan dalam riwayat Abu Dawud tentang tafsir Auf tadi. Hadisnya sama tetapi tidak menyebutkan tafsir dari Auf. Wa qad rawahu Abu Dawud bi tafsir al-madhkur, dan Abu Dawud juga pernah meriwayatkan dengan jalan yang lain dengan tafsir Auf juga tapi tanpa ucapan Al-Hasan. Qala al-musannif rahimahullah, berkata musannif rahimahullah, berarti ini dalil yang kedua tentang jenis-jenis sihir. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu maqala qala Rasulullah sallam man iqtabasa syu'batan minan nujum faqad iqtabasa syu'batan minas sihir zada ma zad. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Disebutkan dalam musannif hadisnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dari Rasulullah sallam bahwa beliau berkata, siapa yang mengambil satu cabang dari cabang-cabang ilmu perbintangan, maka berarti dia mengambil satu cabang dari cabang-cabang sihir. Zada ma zad. Kalau nambah berarti nambah. Zada ma zada. Kalau nambah berarti bertambah sihirnya. Satu cabang saja dari cabang-cabang ilmu perbintangan, maka dia telah masuk ke dalam cabang-cabang sihir. Ikhwan ibn a'azakumullah, ilmu perbintangan ada dua. Ada ilmu taksir, ada ilmu tasyir. Mirip tapi beda jauh. Yang pertama ilmu taksir, pakai taksir. Maknanya adalah ilmu perbintangan tentang pengaruhnya dengan kejadian-kejadian. Kalau begini nanti akan terjadi hujan, kalau begini akan terjadi musibah, kalau begitu akan terjadi kebaikan, akan terjadi kejelekan. Itu ilmu ta'thir. Ini ilmu perbintangan yang haram yang dibahas di dalam hadis ini. Baik. Yang kedua, tasyir. Tasyir perjalanan bintang-bintang. Untuk apa dipelajari? Ilmu perjalanan bintang-bintang hanya mengetahui tentang kapan datangnya hari ini, kapan datangnya hari itu, dihitung seperti ilmu hisab. Itu ilmu perbintangan juga. Kalau matahari terbenam, malam telah tiba. Ilmu bintang bukan, karena matahari termasuk salah satu bintang-bintang. Nanti ketika matahari terbenam, akan ada di sana bintang ini. Di utara akan ada bintang utara, di timur akan ada bintang timur, di barat akan ada bintang yang menunjukkan barat, iya kan? Sehingga dipakai ilmu tersebut oleh pelaut-pelaut untuk menunjukkan arah. Sebelum mereka memiliki kompas, mereka pakai bintang. Dan ini ilmu yang dibolehkan. Bahkan dalam Quran disebutkan wabin najmi hum yahtadun. Dengan bintang-bintang mereka terbimbing ke arah-arah yang benar. Maksudnya arah timur, barat dengan bintang. Itu ilmu tasyir. Ini yang tidak dilarang. Tapi ilmu ta'thir dilarang. dan kebiasaan orang Arab sering mengatakan wa min husnit tali', dan di antara kebaikan bintang yang terbit malam ini kita bisa mendapatkan acara besar ini gitu. Itu termasuk ilmu ta'thir yang haram. Jangan dikaitkan kejadian-kejadian dengan bintang. Enggak ada kaitannya kejadian muka bumi ini dengan bintang-bintang yang terbit ataupun terbenam. Wallahu taala alam bissawab. Kita akan bahas masalah perbintangan pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu taala alam bissawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.